وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-21 dari kitab Jum'ah. Pada bab yang ke-21 begitu pula ke-22 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan Al-Adhan li salat Jum'ah. Bukan materi tentang adzan pada saat hari Jumat, dan akan kita lalui dalam hadis bab ini dan bab setelahnya bahwasanya adzan Jumat pada zaman khilafah atau sebelum pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adzan wahid, adzan satu kali, yaitu tatkala imam duduk di atas mimbarnya menjelang khutbah Jumat. Dan adanya adzan dua kali pada Jumat itu awalnya pada zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tatkala kaum muslimin dan juga penduduk Madinah semakin banyak, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan sebelum adzan Jumat di masjid untuk dikumandangkan adzan di tempat yang namanya Az-Zawra, tempat di dekat atau di pasar Madinah, agar orang-orang yang ada di tempat tersebut atau yang ada di pasar yang sedang berjual beli mereka mengetahui bahwasanya telah tiba waktunya Jumat. Dan sebutkan dan sebut dikumandangkan sebelum keluarnya Utsman radhiyallahu anhu menuju masjid. Oleh karena itu kita dapatkan banyak atau kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ketika malam salat Jumat mereka mengumandangkan dua kali adzan. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sebab itu tidak sama tindakan mereka dengan yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala. Kalau Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan dikumandangkan adzan pertamanya itu di Zawra, di tempat di Madinah dekat pasar, di luar masjid, jauh dari masjid, untuk memberitahukan telah datangnya waktu Jumat. Dan Utsman tidak memerintahkan adzan dua kali di masjid. Dan tentunya bagi kita apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ahad ilaina, lebih kita cintai dari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu adzan Jumat dikumandangkan tatkala imam sudah duduk di atas mimbarnya sebelum khutbah. Qala rahimahullahu ta'ala bab al-adzan yaumal Jum'ah, bab tentang adzan pada hari Jumat. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam wa Adam ibn Abi Iyas. Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Qala haddatsana ibn Abi Dib. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dib. An Az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri Rizqi, siapa namanya? Siapa nama Zuhri? Aiman Az-Zuhri, siapa namanya? Yang jawab Hafid. Ahsanta, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab. An Sa'id bin Yazid qala kana nida yawm al-jum'ah awwalu idza jalasa al-imam al-minbar ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathara an-nas zada nida al-thalith ala az-zawra. Dari As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala beliau berkata, adzan pada hari Jumat itu awalnya tatkala imam telah duduk di atas mimbarnya. Dan ini dilaksanakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adzan pertama itu ketika al-imam telah duduk di atas mimbarnya menjelang khutbahnya. Kemudian adzan keduanya tatkala imam turun dari mimbarnya, yaitu iqamah. Karena iqamah juga diitlakan nama adzan min babi taghlib. Seperti di hadis baina kulli adani salat. Di antara dua adzan itu ada salat. Itu antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah. Kemudian kata Sa'id bin Yazid, dan tatkala khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an dan orang-orang semakin banyak dan penduduk Madinah semakin banyak, zadan nida al-thalith, Utsman mendapat adzan yang ketiga. Adzan tambahan dari adzan sebelumnya dan dilaksanakannya sebelum adzan Jum'ah. Sehingga dikatakan al-adzan awal karena sebelum adzan Jum'ah, dikata juga al-adzan thalith, adzan ketiga. Dikarenakan tambahan dari adzan pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Ala Zawra, pada zaman Utsman ditambah adzan yang ketiga di Zawra, di tempat di dekat atau di pasar Madinah. Utsman sebelum keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat atau menyampaikan khutbah Jumatnya, beliau merintahkan dikumandangkan adzan di Zawra agar orang mengetahui telah tiba waktu sholat Jumat dan bersiap-siap dan meninggalkan semua kegiatan mereka termasuk kegiatan jual beli. Kemudian bab selanjutnya, bab al-muaddin al-wahid yawma Jum'ah. Hanya ada satu orang muaddin ketika pelaksanaan sholat Jumat, yaitu yang mengumandangkan adzan sekaligus iqamah, satu muadzin dan bukan dua muadzin atau lebih. Karena adzan yang disunnahkan itu satu kali adzan, itu adzan ketika imam duduk di atas mimbar. Qala haddatsana Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain, qala haddatsana Abu Aziz bin Salamah al-Majishun an Az-Zuhri an Sa'id bin Yazid أن الذي زاد تأذينا الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا غير واحد وكان تأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني المنبر. Dari As-Sa'id bin Yazid رضي الله عنه beliau berkata, Yang menambah adzan ketiga pada Jumat adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi dikatakan adzan ketiga dihitung bersamanya al-iqamah. Adzan pertama itu ketika imam naik ke mimbar dan duduk di atas mimbar, dan adzan kedua itu iqamah ketika imam turun dari mimbar untuk melaksanakan salat. Dan adzan ketiga itu adzan yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala, atau diperintahkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa Utsman memerintahkan adzan yang ketiga tambahan dari adzan Nabi dan Abu Bakar dan Umar? Itu tatkala penduduk Madinah semakin banyak, dan negeri Madinah penduduknya semakin, dan perumahan mereka semakin melebar di negeri Madinah. Kemudian kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan sholat Jumat, beliau hanya memiliki satu orang muadzin. Dan adzan pada hari Jumat dikumandangkan tatkala imam majelis, yakni mimbar, duduk di atas mimbar. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan kaum muslimin yang menjadikan adzan Jumat dua kali, sekali lagi berdalil dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala an, dan dengan hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin wa mahdiyin Abu Ali bin Nawajid. Dan Utsman merupakan salah satu dari khulafa ar-rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diikuti tuntunan-tuntunannya. Akan tetapi seperti kita katakan, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar itu ahabu ilayna. Bahkan ketika Umar, ketika Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan adzan yang ketiga dan diikuti oleh kaum muslimin, sebagian sahabat mengingkarinya. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengingkari hal tersebut dan mengatakan bahwasanya al-adhan al-awwal yawma jum'ah bid'ah. Kata beliau, adzan awal pada Jumat adalah bid'ah, perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita cukup sampai sini saja. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya tadi ada kabar bahwasanya Abu Ali, setelah beliau itu Mas'ud yang paling kecil, hari ini baru luhur mau dioperasi di rumah sakit Plumbon, rumah sakit kita. Mohon dari ikhwa doanya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk semua kita berkumpul.